saling mendoakan kami insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah InsyaAllah. Prof, membuang waktu saya sebagai moderator, sebagai pemudah cara saya lah pada petang ini, sebagai mukaddimah awal, mempersilakan Yang Mulia Prof untuk memberikanlah sedikit mukaddimah kepada kami semua, memberi kesan, memberi pesan kepada kami, untuk bimbingan kepada kami, bagaimana sebenarnya kita ini masih lagi lah, masih lagi hidup dalam keadaan tidak menentulah. Samalah rasanya di Brunei dan di Indonesia juga. Masih dalam keadaan tidak menentu, walaupun untuk makluman Prof, kami di Brunei sudah menjalani fasa awal endemik katanya begitu, dan tetapi tetap dengan protokol-protokol kesehatan yang tertentu. Jadi sebagai mukadimah awal, saya mempersilakan Yang Mulia Profesor Doktor untuk memberikan mukadimah kepada kami. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Rifat Atiyah, Puan Nur Khadijah beserta seluruh jamaah di Brunei Darussalam dan semua yang mengikuti program kita pada petang hari ini yang tak boleh saya sebutkan satu-satu, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tajuk kita, cara penyelesaian global menurut sejarah Islam. Yang pertama, idza wajadtumuhu, kalau kamu menemukan wabak. Wabak, apapun nama wabak penyakit di suatu negeri. Idza wajadtumuhu, kalau kamu menemukan wabak di suatu negeri, la tafirru minhu. Kalau kamu berada di tempat itu, jangan kamu lari daripada tempat itu. Misal, contoh, ada orang Brunei Darussalam datang ke Jakarta. Di Jakarta ada wabak. Maka dia tak boleh lari balik ke Bandar Seri Begawan. Sebab bila dia lari, dia membawa. Dan bila dia mendengar ada suatu kawasan, di sana banyak wabak, maka dia tak boleh datang. Inilah yang kita sebut dengan karantin. Jadi apa yang dibuat sekarang, karantin, pergi ke Kuala Lumpur, karantin 14 hari. Kenapa? Untuk check up bahawa dia tak ada jangkitan, bahawa dia bersih. Selepas 14 hari tak ada, barulah dia boleh keluar. Jumpa bersua dengan keluarga. Begitu juga orang yang datang dari luar, datang ke Jakarta, maka dia karantin. Bila dia bersih, tak ada bawa jangkitan virus, oh boleh dah dia keluar. Jadi apa yang dilakukan orang sekarang ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dari mana dia dapat ini? Padahal ini yang membuat adalah doktor-doktor, profesor-profesor, tapi semuanya orang paham yang beriman. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia membuatnya bukan mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi yang belum kena. Bila dia dengar, jangan datang. Bila sudah berada di suatu tempat, jangan keluar. Ini bagi yang belum terkena. Macam mana kalau dia sudah kena? Kalau dia sudah kena, dia mesti yakin bahwa ini sudah tertulis untuk dia di Lauhil Mahfuz. Innallaha katabal maqadir, maqadira khalaiqil bashar. Allah sudah menuliskan takdir. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsin alfasanah, 500 tahun. Sebelum khamsin alfasanah, 50,000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebab bila dia tidak berfaham seperti ini, nanti dia down. Bila dia kena, dia tak ada semangat, imun dia jatuh, iman dia lemah, penyakit virus makin kuat, dia pun sakit. Tapi bila dia yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah, bahwa ini adalah takdir dari Allah, dia menjadi kuat. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat menahan kalau sudah ingin terjadi, dan tak pula ada yang dapat menoleh. Tak ada yang dapat menolak. Iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Kalau kamu terkena sesuatu yang memudaratkan, tiada yang dapat boleh satu pun menyingkapkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala rad dari fadlih. Kalau engkau ingin Allah bagi suatu kebaikan, tiada satu pun yang dapat menolak. Ini mesti tertanam dalam diri dia, bahwa ini adalah takdir, bahwa ini adalah diatur oleh Allah SWT, bahwa ini adalah kapan Allah SWT. Kalau tidak, nanti dia akan down, dia akan rasa lemah, dia akan rasa, maka psikologik dia mesti dibangkitkan. Semangat dia, ruh dia mesti kuat. Ini, jadi sesiapa pun yang datang, ada keluarga, kamu mesti bersabar, ini takdir Allah. Yang ketiga, ma yusibul mu'min bin nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaku. Sakit, risau hati, lelah, penat, letih, duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'at. Sebenarnya ini cara Allah ingin bersihkan daripada dosa-dosa. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bila aku sehat, aku sibuk dengan dunia, lupa pada Allah. Tapi bila sakit, duduk sejenak, mengingatkan lagi. Kepala nak macam ditusuk jarum, mata panas, leher macam dicekik, tulang-tulang nak putus-putus, badan tak tahan, perut sakit, tulang-tulang sakit semua, kena ekon sikit saja rasa menggigil. Kalau panas-panas betul, kalau sejuk-sejuk betul, demam. Nah, itu semua dia akan rasakan dekat betul dengan Allah. Orang kalau sedang sakit, ya Allah. Dan bila dia sihat, dia akan memanfaatkan kesehatan. Dia menghargai kesehatan, menghormati kesehatan. Sebab dia sudah rasakan sakit. Ada tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Empat, likulli da'in dawa. Segala sesuatu ada obat. Fastadau, berobatlah. Bukan selepas ini takdir, lepas itu aku terima saja. Mungkin kita ada sedikit gangguan kali ya. Okay, tidak apa-apa. Sementara kita ni menunggu, insyaAllah pihak-pihak berkenaan akan mendapatkan ustaz semula. Dimaklumkan kepada semua jemaah yang sama-sama ikut serta dalam Zoom ini, insyaAllah sekiranya bis kita ada soalan yang ingin diajukan kepada Yang Mulia Profesor Doktor nanti, boleh ditulis di ruangan chat dan insyaAllah nanti mungkin beberapa soalan sahaja akan dipilihlah untuk ditanyakan kepada Yang Mulia Profesor Doktor nanti, insyaAllah. Ya Bapak, inilah ujian untuk kita ni dalam keterbatasan yang ada ni. Tapi insyaAllah sedikit sebanyak tadi, sedikit saya catat apa yang dipesankan oleh Yang Mulia Profesor Doktor tadi sebagai mukaddimah kita ni. Kita ni sebagai umat Islam hari ini, khususnya sebagai orang yang beriman, kita ni harus yakin bahawa apa yang kita tempuhi hari ini, apa yang kita hadapi hari ini, segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasa kita tewas dan jangan menyebabkan perkara ini menjadikan mental kita terganggu, mental kita kacau, jangan. Jadi alhamdulillah kita berhubung kembali dengan Profesor Doktor. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin speakernya masih mute. Okey. Putus lagi. Ya, Prof masih ada gangguan sedikit. Kita cuba connect lagi sekali. Mungkin sudah boleh. Prof, assalamualaikum Profesor Doktor. Masih ada gangguan. Ada apa-apa insyaAllah. Jadi sekali lagi kepada jemaah yang sama-sama join dalam ruangan Zoom ini, insyaAllah sekiranya bis kita ada soalan atau kemusykilan, kalau boleh biarlah yang seputar tajuk perbicaraan kita pada petang ini, boleh ditulis sahaja di ruangan chat pada Zoom ini, insyaAllah nanti beberapa soalan akan dibacakan dan insyaAllah kalau masa mengizinkan kita akan mendapat jawapan daripada Yang Mulia Profesor Doktor nanti insyaAllah. Mohon maaf juga, ini kadang-kadang ialah bila kita ni dalam ni internet, ini kadang-kadang sesuatu yang di luar jangkauan kita ni lah. InsyaAllah sama-sama kita ni doa. Kemudian kita ni dapat berhubung semula dengan Yang Mulia Profesor Doktor Ustaz Haji Abdul Somad untuk kita ni mendapatkan nasihat, bimbingan daripada beliau insyaAllah. Alhamdulillah, kita melihat participants ni seramai 200 lebih ni yang sama-sama mengikut serta dalam Zoom ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran bis kita. Tapi kami mohon maaf agak sedikit terganggu mungkin petang ini. Tapi insyaAllah kita ni sama-sama doa. Mudah-mudahan kita ni dapat terhubung semula dengan Yang Mulia Profesor Doktor, insyaAllah. Terima kasih atas kesabaran bis kita. InsyaAllah. Lagi diusahakannya dulu. Kita ni sabar saja sekejap. InsyaAllah. InsyaAllah Puan Najah. Moga-moga dipermudahkan. Yalah. Amin. Yalah. Yalah, perkara seperti ini kadang-kadang di luar jangkauan kita. Tapi insyaAllah ya, ada hikmahnya. Ya, seperti Ustaz kata tadi, kita perlu bersabar. Inilah mungkin salah sabar, satu ujian tadi. Ya. Daripada mukadimah Ustaz tadi itu pun sudah kita perlu bersabar. Jalani ujian yang kita lalui bukan saja COVID yang hari ini yang mengubah 100% kehidupan kita ini. Mungkin inilah perkara-perkara seperti ini pun kita ini perlu sabar juga. InsyaAllah. Terima kasih juga atas sokongan bis kita semua yang sama-sama sudi meluangkan waktu, melapangkan masa bis kita semua petang-petang ini. Kita ni sedikitlah sebanyak mengambil ilmu daripada doktor. Kalau dulu, alhamdulillah dengan diungkayahkan oleh An-Nafi, alhamdulillah Profesor Doktor kadang-kadang adalah dalam setahun sekali datang. Ini dalam keterbatasan yang ada, masih diusahakan. Terima kasih pihak penganjur. Alhamdulillah. Di sana hujan kuat ke dia? Oh, okey. Ya. Alhamdulillah. Sudah okey. Alhamdulillah. Kita sudah bersambung semula dengan Profesor Doktor. Ustaz. Alhamdulillah. Profesor Doktor, mungkin boleh teruskan. Yang keempat, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Fatadawu maka berobatlah kamu. Jadi saya berharap jangan hanya pada poin kedua saja memahami sebagai takdir, berserah kepada Allah. Ini Jabariyah, bukan Ahlu Sunnah. Sedangkan Ahlu Sunnah percaya kepada takdir, selepas itu dia berobat. Tadau berobatlah. Berobat dengan baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat. Al-asal wal-Quran. Asal madu dengan Al-Quran. Habbatu sauda syifa'un min kulli da', habbatu sauda obat dari segala macam penyakit. Lalu kemudian qustul hindi, jadi banyak sekali at-tibbun nabawi, obat-obat cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manakala sahabat sakit, Nabi pun menyuruh dia berobat kepada Harith bin Kaldah, seorang yang belajar perubatan medik di Jandisabur di Persia. Jadi ada berobat dengan zikir dan doa, ada berobat dengan makanan, madu, haba sauda, kustul hindi, ada berobat dengan cara-cara medical, dokter. Tidak menafikan takdir, ikhtiar tidak merusak hubungan dengan Allah dan tidak pula memutuskan hubungan dengan manusia. Bahkan ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan kesemuanya ini, itu adalah cara-cara dan semuanya sudah dilakukan oleh negara-negara, kerajaan-kerajaan membuat untuk menyehatkan masyarakat. Sampailah setakat ini ada yang meninggal dunia. Kita mesti yakin bahwa mereka yang meninggal dunia itu masuk kepada yang kelima, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal dunia terkena wabak itu, maka dia syahid. Jadi betul, ada sedih, ada menangis sebab laki, suami, anak, bini dia meninggal dunia, sahabat, kerabat dia mati menghadap Allah. Tapi sebenarnya ada tauhid bahwa seandainya dia belum lagi ajal, dia tak akan mati. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak boleh dimajukan, tak boleh dimundurkan, tak boleh dilambatkan, tak boleh dilajukan. Kalau sudah sampai masanya, mati. Jadi sebenarnya dia kena COVID-19 itu hanya salah satu sebab saja. Kalau ditakdirkan mati hari Jumat pukul 12 siang, dia tidak kena COVID. Dia di rumah, di masjid, sedang khutbah pun dia akan mati. Sedang sujud pun dia akan mati juga. Ini balik lagi kepada iman. kepada keyakinan bahwa orang tidak akan mati. Lan tamu tanaksun. Orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh, maka Allah sudah tuliskan rezeki, Allah tuliskan ajal. Kalau belum penuh, tak akan mati. Kalau sudah penuh, sedang sihat pun mati. Banyak sekali kita tengok ada orang yang takut COVID, tak keluar-keluar rumah, meninggal. Bukan kena COVID, karena yang sebab yang lain. Ada orang yang sudah dikatakan dokter kena COVID, mati, sampai hari ini masih hidup, masih sihat lagi. Ini kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua mesti berjalan. Saya tak boleh masuk Brunei Darussalam, tidak pergi ke mana-mana, tidak umrah, tidak ke Malaysia, tapi semua berjalan. Tetap bagi tazkirah, tetap ada kajian, tetap ada kajian online, kita tetap boleh. Jadi kita manfaatkan ini semua, tidak boleh berhenti. Berhenti berarti mati. Tidak boleh kehilangan semangat, tak boleh putus harapan, tak boleh putus asa. Masuklah program petang ini adalah salah satu bentuk bahwa kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itulah mukaddimah kita petang ini. Kita akan teruskan dengan soal jawab. Saya kembalikan ke Ustaz Muhammad Rifat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Profesor Doktor. Ada satu soalan di sini, Prof. Tadi apabila Prof mengatakan bahawa COVID ini betul, kita membaca statistik banyak mengganggu jiwa, banyak mengganggu mental sekalian, banyak masyarakat. Jiwa jadi down, semangat jadi luntur. Dan hakikat kita ini pun sebagai seorang Islam, iman kita al-yazidu wa yanqus. Jadi bagaimana Profesor Doktor untuk kita ini walaupunlah hari ini saya rasa sudah 2 tahun lebih kita hidup dalam keadaan begini saling tidak menentu. Bagaimana kita untuk tetap semangat kita ini agar begitu jitu, jangan pernah pudar, yakin bahawa seperti yang Doktor katakan tadi, segala-galanya adalah ketentuan Allah. Bagaimana kita akan mendapat perasaan yakin tersebut? Silakan Doktor. Semangat itu letaknya di dalam hati. Ala fil jasadi mutwah, dalam badan itu ada segumpal. Kita salahat salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rosak, yang lain ikut jadi rosak. Yang dia maksud segumpal itu ala wahyal qalb, hati. Hati itu bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi ar-Rahman, hati milik Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Siapa yang menenangkan hati? Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menenangkan hati. Allah yang mengirimkan ketenangan dalam hati. Siapa yang mengarahkan hati ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang? Ya musarrifal qulub, engkau yang mengarahkan hati. Sarif qulubana. Jadi kita urus saja apa yang Allah suruh. Hidup kita biarkan Allah yang urus. Kita urus pikiran kita supaya lurus. Kita urus hati kita supaya lurus. Kita urus amal kita supaya baik. Adapun hidup kita, biarlah Allah yang mengurus. Wallahu yatawallas salihin. Allah uruskan hidup orang yang soleh. Allah cuma suruh kita jadi orang soleh saja. Tak banyak-banyak. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Rabbi habli minas salihin. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kenapa kita minta menjadi soleh? Sebab kalau kita saleh, Allah uruskan hidup kita. Wallahu yatawalla salih. Wa huwa yatawalla salih. Tapi kita susah untuk jadi saleh, kata kalau sendiri-sendiri. Individual. Kita mesti berjamaah. Maka ada grup-grup WhatsApp, WhatsApp, grup-grup WhatsApp tu buatlah grup yang membangkitkan semangat. Posting-posting di Instagram, di Facebook, di Twitter, yang boleh membangkitkan semangat jamaah. Jangan buat orang down, jangan buat kehilangan semangat. Maka insya Allah kalau ini kita buat, kita akan terus. Amin. Dan kadang kita bila bangun jaga tidur pagi, kita rasa kita tak semangat. Rupanya lepas itu kita semangat. Kita sangka kita sangat bersemangat, sebab itu kita lemah. Kita pun tak tahu entah apa yang akan terjadi. Maka mesti dekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran, dekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dekatkan diri kepada Allah dengan sembahyang sunat, dekatkan diri kepada Allah dengan selawat, dekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, dekatkan diri kepada Allah dengan tazkirah, dekatkan diri kepada Allah dengan segala amal soleh, dengan sedekah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah akan tolong. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikian Ustaz. MasyaAllah. Terima kasih. Ada lagi soalan di sini. Ini berkenaan vaksin ni, Profesor Doktor. Ialah sekarang pun dalam kajian kita memerlukan sampai 3-4 vaksin yang perlu diambil, dan ia memberikan berbagai perspektif daripada masyarakat, terutamanya beberapa golongan yang tertentu. Jadi bagaimana sebenarnya perspektif Islam dalam kita ni sepatutnya harus mengambil vaksin ini, dan bagaimana kita perlu mengambil pandangan para mufti, para cendekiawan Islam dalam mereka bertungkus lumus mencari sesuatu hukum terutama dalam tu perubatan berkenaan COVID ini. Silakan Profesor Doktor. Vaksin bagian daripada ikhtiar. Vaksin bagian daripada usaha. Maka kita disuruh berikhtiar, fatadau, berubat belakang. Adapun hukumnya, maka kita serahkan pada mufti. Brunei Darussalam ada mufti. Maka kalau mufti cakap halal, ikut saja halal. Kalau mufti cakap boleh, ikut saja boleh. Bila kereta kita rosak, kita bawa pada orang yang faham kereta. Bila aircon kita rosak, kita bawa pada orang yang faham aircon. Bila handphone kita rusak, kita bawa pada orang yang faham handphone. Tapi bila masalah halal haram, kita tak percaya pada ulama yang sudah berijtihad. Seolah-olah kita ingin berkata, bila handphone aku bagi kepada mufti handphone. Bila aircon aku bagi pada mufti aircon. Tapi masalah hukum halal haram, aku pun mufti juga. Bila kita naik pesawat terbang, kita tak pernah tahu pilot itu siapa. Kita tak pernah tengok muka dia. Kita tak tahu dia sekolah di mana. Kita tak tahu dia entah tidur entah apa dalam bilik. Tapi kita percaya dengan dia. Kenapa kita tak percaya dengan mufti? Ini ulama yang dibagi tauliah oleh ulil amri. Ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri. Maka dalam masalah ini simple saja. Tinggal ikut saja. Wallahu'alam. Terima kasih, Doktor. Tadi Profesor Doktor juga ada mengatakan perlunya ada keseimbangan antara dua rawatan dalam kita ni mengikuti sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan madu habatus sauda, dan kita juga kita tidak seperti vaksin, kita tidak meninggalkan perkara ini. Jadi bagaimana sebetulnya seseorang Islam ini perlu ada keseimbangan antara kedua-duanya, sebab ada juga kalau kita ni mendengar desas-desus Profesor Doktor, ada juga orang tidak percaya untuk akan mengikuti rawatan seperti yang digalakkan oleh Islam, 100% menyerahkan kepada perbuatan medik. Ada juga orang yang 100% menolak perbuatan medik tetapi 100% kepada perbuatan seperti yang dianjurkan oleh Islam. Tapi bagaimana kita ingin memastikan adanya keseimbangan antara kedua-duanya? Silakan Profesor Doktor. Orang yang hanya gunakan medik, tak percaya kepada tip nabawi, tak percaya pada habbas sauda, tak percaya pada madu, tak percaya pada kustul hindi. Mungkin orang ini tak belajar agama. Mungkin dia jahil. Kita mesti bagi tahu. Orang yang terlampau percaya kepada kustul hindi, percaya kepada habbas sauda, percaya kepada asal, terus dia tak percaya kepada medik, mungkin dia pun jahil juga dengan dunia. Padahal Nabi mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. Masalah medik, tanya orang yang tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang perkara dunia kamu. Itu kata Nabi. Kamu lebih faham tentang urusan dunia kamu. Artinya Allah bagi kita akal untuk berfikir, untuk analitik. Analitik, medik, lalu kemudian mereka mengeluarkan ubat. Itu berasal daripada akal mereka. Akal mereka itu dari Allah juga. Jadi kedua-kedua kelompok ini sama-sama jahil. Orang jahil mesti dibagi tahu. Siapa yang membagi tahu? Alim, mufti, ulama, supaya dia mereka tidak tersesat, tersalah jalan. Maka itulah, termasuklah program kita petang ini. Jamaah yang menonton kita petang ini, dia berpikir yang selama ini hanya percaya kepada medik. Oh, rupanya ada lain lagi. Yang selama ini tak percaya kepada medik, kita pun bagikan dia penjelasan. Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kita adalah manhaj bayan. Kita jelaskan. Kita tidak katakan memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir. Abdul Samad, kau tak punya kuasa untuk memaksa orang lain. Kita hanya boleh menjelaskan tentang halal haram, boleh tak boleh. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Dan kita bila bercakap mengenai tip nabawi, maka tidak terpisah mengenai amalan-amalan doa ataupun zikir-zikir harian yang seharusnya pada saat-saat ini nih, Profesor Doktor, menjadi amalan kita. Jadi mungkin ada beberapa amalan ataupun ayat-ayat doa yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Kalau kita lihat pada Zoom ini ada 390 partisipan semuanya. Mungkin Profesor Doktor boleh kongsikan adalah amalan untuk kita ni sebagai seorang Islam yang beriman untuk kita ni amalkan. Silakan, Doktor. Azkar al-yawm wal-layla. Zikir pagi petang. Pagi dibaca lepas subuh. Petang dibaca lepas maghrib. Ada azkar Imam Nawawi. Kita tinggal download saja di Google, tulis Azkar An-Nawawi. Alif, Zal, Kaf, Alif, Ra, Alif, Lam, Nun, Waw, Waw, Ya. Azkar An-Nawawi. Atau Hizbun Nawawi. Ada Hizib yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hizbun Nawawi. Atau zikir-zikir Imam Nawawi. Zikir-zikir yang diambil daripada hadis-hadis Nabi disusun oleh Imam Nawawi. Atau baca Ratib Al-Haddad. Ratib artinya zikir-zikir juga. Dari ayat Quran, dari hadis Nabi yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Boleh juga download. Azkar Al-Haddad. Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Atas. Ratib artinya sesuatu yang dibaca ratib. Diratibkan, di tiap-tiap hari dibaca. Disusun oleh Imam Al-Attas. Kalau tak sanggup juga, maka baca yang disusun dalam hadis-hadis. Sependek-pendek ratib, sependek-pendek azkar, lepas subuh, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul a'udzubil falaq sekali, Qul a'udzubirabbin nas sekali, Pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun sekali. Ayat Kursi sekali. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis. Tiga ayat sekali. Salawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutup dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 40 kali elok, 100 kali lagi elok, 1000 kali paling elok. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. 9. Saya baca sekali lagi. Fatihah sekali. Qul huwallah 3 kali. Wa bil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat Kursi, ujung Al-Baqarah. Tiga ayat dari lillahi ma'afis sampai habis. Salawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ditutup dengan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diawali dengan al-fatihah. Al-fatih artinya pembuka. Hati yang tertutup dibuka. Pikiran yang tertutup terbuka. Rezeki yang tertutup terbuka. Al-fatihah. Supaya terbuka semua. Semua kitab suci, Zabur, Taurat, Injil tergabung dalam Quran. Semua yang ada dalam Quran itu tergabung dalam Al-Fatihah. Yang kedua, qul wallah 3 kali. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Qul wallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali macam khatam Quran. Qur'an bil falak dengan Qur'an bin Nas adalah 11 ayat yang membatalkan sihir. Manakala rambut Nabi diikat oleh orang Yahudi tukang sihir, turun 11 ayat. Qur'an bil falak dengan Qur'an bin Nas. Pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah. Siapa yang membaca maka dijauhkan daripada syaitan. Syaitan yang membisik-bisikkan, kau sakit, kau sakit, kau sakit, kau sakit, kau sakit. Ayat kursi, hadis tentang Abu Hurairah. Menangkap syaitan. Syaitan mengajarkan, kalau kau baca ini, kami tak akan mendekati engkau. Salawat. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat sekali. Sallallahu alaihi biha asra. Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anku asra sayyiat. Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lakum asra darajat. Dinaikkan 10 darajah. Ditutup dengan afdalu zikri fa'alam annahu. Semua zikir yang paling elok. La ilaha illallah. Lepas subuh. Lepas maghrib. Tak boleh lepas maghrib, sibuk. Lepas isyak. Tak boleh lepas isyak, malam nak tidur malam. Yang 9 tadi tu kejap aja, tak sampai 15 minit. Nak tidur malam sambil duduk, baca kejap. InsyaAllah. Demikian Ustaz. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih. Satu kongsian yang baik. Saya ulangi lagi sekali, mungkin untuk para hadirin mencatat semula. Perkongsian oleh Profesor Doktor tadi, dikatakan amalan yang boleh kita lakukan, mulakan dengan surah Al-Fatihah, diikuti dengan Qul huwallahu ahad sehingga habis sebanyak 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, diikuti dengan pangkal surah Al-Baqarah, diikuti dengan ayat Al-Kursi, diikuti dengan hujung surah Al-Baqarah, ikuti dengan salawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita tutup dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bahawa itulah zikir yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Ustaz, kita ada soalan lagi di sini. Ini pun satu soalan bagi saya agak controversial juga ni Ustaz, eh? Tapi mungkin ada sedikit pendapat daripada Ustaz berkenaan ini. Adakah COVID-19 ini yang kita lalui selama 2 tahun ini sudah diturunkan atas sebab kerosakan dunia ataupun maksiat yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ataupun sebaliknya? Bagaimana kita ingin memahami konteks ini sebenarnya? Silakan. Kalau untuk memastikan 100% bahwa COVID ini disebabkan oleh ini, kita tak boleh pastikan sebab ini berarti kita lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Tapi bahwa suatu bala terjadi disebabkan dosa manusia, banyak dalil. Dalil pertama, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nampak kerosakan di lautan dan di daratan. Maka sabat aidin nas. Akibat dari ulah-ulah sebab perbuatan manusia. Ada. Dalil kedua, wattaqu fitnatan. Takutlah kamu kepada azab. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kullah kamu kepada azab yang tidak akan menimpa kepada yang zalim saja. Yang baik-baik pun kena juga. Tapi dia sebab perbuatan orang yang zalim. Dalil ketiga, kalau zina sudah merata-rata, idza fasha zina war riba, kalau zina dan riba sudah merata, maka Allah menurunkan hukuman. Apakah COVID ini bagian daripada hukuman? Wallahu a'lam bisawab. Dalil keempat, la ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, laranglah orang daripada perbuatan munkar. La yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum 'iqaban. Aku khawatir kalau kamu tak buat amar ma'ruf nahi munkar, nanti Allah akan turunkan hukuman. Kalau hukuman azab itu turun, semata da'ulahu, kamu berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Jadi kesemua dalil-dalil ini mengatakan, ada sebab akibat. Kalau sebab ini kamu lakukan, akibatnya akan terjadi. Kalau kamu tak buat ini, akan terjadi ini. Tapi untuk memastikan, kita tak boleh pastikan. Demikian Ustaz. Wallahualam. Mudah-mudahan jelas jawapan itu. Jadi seterusnya ni gini Ustaz, kita melihat COVID ini seperti kita Ustaz katakan tadi, Ustaz sendiri pun tidak dapat kebunai, kami tidak dapat bertemu Ustaz. kita yang paling menyedihkan, kita rindu Haramain, kita rindu untuk umrah, kita rindu untuk haji, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi Ustaz, dalam berlakunya COVID-19 di seluruh dunia ini, masalah global ini, sehinggakan terbatasnya segala-galanya, apa sebenarnya hikmah, ibrah yang kita ni sebagai seorang Muslim boleh ambil daripadanya? Hikmah yang pertama, kita menghargai, tahu rasanya kebebasan. Selama ini bebas, tak guna mask. Selama ini kita nak pergi ke mana sesuka hati. Sekarang ini kita terhad. Jadi kita semakin tahu bahawa sebenarnya kita tak ada kuasa. Kita boleh punya harta, kita boleh punya duit. Dulu ke Makkah kita nak pergi sebulan sekali pun boleh. Sekarang kita tahu, oh rupanya aku tak ada kuasa. Terhadkan oleh sesuatu. Yang kedua, dulu saya pergi tiap-tiap hari. Sekarang saya lebih banyak rehat. Boleh menulis buku, boleh baca lebih banyak. Boleh buat tanam-tanaman. Boleh dengan keluarga. Dan ternyata udara juga lebih bersih. Cuma ada COVID. Karena danau juga lebih bersih. Air-air lebih bersih. Banyak tanam-tanaman tumbuh. Yang dulu tak tumbuh sebab banyak manusia. Keseimbangan alam terjadi. Alam ni sudah letih menengok manusia yang banyak. Terus sekarang orang dah di rumah, rehat dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menyadarkan manusia yang selama ini mereka hampir-hampir sudah jadi Tuhan. Semua dia boleh. Semua dia boleh buat. Dulu jauh, sekarang dengan flight dekat. Dulu susah, sekarang dia tinggal call, rindu nampak orang. Kalau tak ada macam ni, orang merasa diri dia sudah boleh. Dia kata jadi Fir'aun, ana rabbukum, aku ni Tuhan. Sudah menuhankan ana. Aku, ego, ana ni ya. Tapi selepas ini ternyata dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Merenung berfikir sejenak. Dulu kita tak sempat berfikir kerana sibuk. Sibuk, tidur. Jaga esok sibuk. Sekarang lebih banyak tenang, lebih banyak berfikir. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang masih boleh berfikir. Afala ta'qilu? Afala tatafakkaru? Afala tatadhakkaru? InsyaAllah. Demikian Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mampu berfikir. Betul, itulah kuncinya saya rasa. Dan Profesor Doktor, mungkin sebagai terakhirlah, saya sendiri, saya pribadi melihat COVID-19 ini antaranya juga telah memutuskan banyaknya ukhuwah. Walaupun kita ni ada kadang-kadang dengan Zoom, tetapi ianya tidaklah seperti kita mampu bersalaman. Tidaklah sama seperti kita mampu bersebelahan. Sekarang, solat pun kita terpaksa adanya sedikit jarak. Jadi mungkin ada pesan daripada Prof, bagaimana untuk kita ni, janganlah kita ni sebagai umat Islam yang hari ini berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai cobaan, janganlah kita sampai kita ni berpecah belah, tetaplah kita bersatu hati walaupun dalam apa jua keadaan. Bagaimana caranya? Silakan Profesor Doktor. Kalau silaturahim kita rosak disebabkan COVID, kita lebih teruk daripada COVID. Berarti COVID sukses untuk memutus kita. Walaupun saya tak boleh datang ke Brunei, hubungan dengan jamaah Brunei tak putus. Dah berapa-berapa kali kita online. Kita nak tunjukkan bahawa hubungan kita tak boleh. Saya dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya tetap kirim. Kirim kabar, kirim gambar, kirim video, kirim tahniah, kirim doa. Yang sakit-sakit tetap saya kirim. Jadi tak ada yang menghalang. Jadi bahwa kita tak boleh musafahah bersalaman, kita tak boleh mu'anaqah bersentuhan, kita tak boleh datang. Satu hilang, 99 tak hilang. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak boleh buat semuanya, tinggalkan semua. Tetap kirim. Kalau saya dapat video tentang Mesir, tentang kejadian di Kaherah, semua kawan-kawan saya yang alumni Kaherah, sekir. Lepas tu mereka kirim, apa kabar, sehat. Saya terasa beberapa sahabat saya meninggal, kawan saya meninggal. Selepas itu saya berfikir saya mesti sambung silaturahmi ke semua kawan-kawan. Sebab orang yang pergi ini seperti dia pergi ke suatu kawasan. Aku pergi ke Bandar Seri Begawan, kata dia. Iya. Tapi lepas itu kita tak boleh jumpa lagi. Jadi selagi masih boleh, saya khaskan untuk yang jauh-jauh Jumat pagi. Anak supervisor saya di Brunei, di Sudan. Sudah 2 tahun lepas saya balik. 2020, 2021, 2022. 3 tahun. Sampai hari ini setiap Jumat pagi tetap saya kira. Kaifa haluk ya Ustaz Muayyad. Jum'ah mubarakah. La tansani min husni da'wati. Khaskan hari Jumat pagi untuk berkirim pada kawan-kawan jauh. Supaya silaturahim kita tak terputus. Ini supaya kita dalam fikiran kalau Jumat pagi kita saling mendoakan. Saling kirim keberkahan. Untuk yang perempuan-perempuan memang saya tak kirim. Sebab saya khawatir kita nak silaturahim, laki dia pula cemburu. Nah, itu. Jadi kalau perempuan bila dia tanya saja. Kalau perempuan dia tanya, saya jawab sekali. Dia tanya, sebab kita mesti jaga. Tapi kalau untuk yang lelaki-lelaki, Jumat pagi, saya kira. Demikian. Wallahualam. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan, Ustaz, ya. Kuah kita terus terjaga kerana itulah ikatan Islam sebenarnya. Saling bersatu hati dalam semua keadaan. Sebenarnya banyak lagi ingin dikongsikan tetapi masa sangat tidak mengizinkan. Mungkin sebagai akhirlah kita mengambil keberkatan. Kita ni sama-sama memohon Fadil Profesor Doktor untuk sama-sama. Oh, mungkin satu terakhir. Cantik soalan ini. Sekejap. Ada masuk pada chat. Bagi motivasi Profesor Doktor kepada peniaga yang terputus mata pencarian dalam suasana COVID-19. Cantik soalan ini. Silakan. Kepada sahabat-sahabat saya, jamaah peniaga-peniaga, ada yang berkurang hingga 50%. Ada yang berkurang hingga 30%, tinggal lagi baki. Maka mesti yakin bahwa ada hikmah di balik ini. Tidak ada rezeki yang tidak yang sudah ditetapkan Allah yang boleh dihapuskan manusia tak. Kata orang Melayu, rezeki musang tak dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang mati. Rezeki harimau lain, rezeki musang lain, rezeki ayam pun lain. Walaupun ayam dimakan musang, tapi ayam tetap ada rezeki makan. Jadi kalau hari 2-3 hari ini berkurang, sesungguhnya di balik itu ada hikmah tujuan Allah. Jangan suuzon pada Allah. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku menurut sangka hambaku kepada aku. Dia kasih besar, oh Allah ingin aku bersedekah. Dia kasih sedang, oh Allah ingin aku bersyukur. Dia kasih sikit, oh Allah ingin aku banyak puasa sunat. Dia kasih banyak, Allah ingin aku sedekah harta. Dia kasih sikit, Allah ingin aku beramal hati. Sabar, ridha, ikhlas, tawakal. Banyak orang sanggup beramal harta, dia bangun masjid, dia bagi makan fakir miskin. Amal harta, tapi amal hati dia tak sanggup. Dia marah, dia tak ridha. Amal hati lebih besar daripada amal harta. Amal badan, salat, baca Quran, tegak, rukuk, sujud, jihad, lisan berzikir. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi ada amal satu lagi yang harta tak keluar, badan tak bergerak, duduk saja. Amal hati, ridha, tawakal, qanaah, zuhud. Mungkin selama ini seumur-umur kita hanya buat dua saja. Amal badan, amal harta. Amal badan, amal harta. Barulah 2 tahun ni Allah suruh kita amal hati. Pun dia tetap bagi kita harta, badan kita tetap sihat. Kenapa kita kufur? InsyaAllah kita kuat. Banyak orang jauh lebih susah daripada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang ke bawah. Saya dalam 1 tahun 2 kali masuk ke hutan. Nengok orang susah. Nengok orang tidur di rumah kulit kayu. Nengok orang makan dengan nasi dengan pucuk kayu. Untuk menyadarkan diri supaya kita tak heboh dengan dunia ini, tak terlena, lupa kepada Allah SWT. Sekarang banyak tinggal tonton, tengok macam mana orang sakit, orang kena kanser, tengok macam mana orang, macam-macam ada di YouTube kita tengok. Tapi bila kita tak nampak, kita sekali-sekali pergi ke kampung, pergi ke rumah anak yatim untuk mengembalikan kita kepada kesadaran. Banyak kita ni tak sedar. Lelap dalam tidur yang panjang, sampai memimpi, sampai mengigau-ngigau. Lupa. Dengan COVID datang, kita disadarkan. Kita dibuat terjaga lagi. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih atas satu kata-kata semangat atau Profesor Doktor. Menganjur, ada satu soalan masuk lagi. Bolehkah? Silakan, silakan. Baik, terima kasih. Ustaz, ini berkenaan vaksin yang tadi kita bicarakan ni, Ustaz. Katanya, dia telah beristikharah dan isyarat tidak perlu bervaksin. Bagaimana di doktor? Maksiat itu tidak ada istikharah. Sebab istikharah itu pada dua pilihan yang halal. Buat maksiat tak istikharah, wajib. Jadi kalau ada orang katakan, saya nak istikharah Ustaz. Istikharah apa? Nak minum khamar apa tak minum khamar? Itu bukan istikharah. Istikharah pada dua perbuatan yang baik. Sama-sama baik. Kita pilih yang terbaik menurut Allah. Allahumma inni astaghiruka biqudratika. Aku mohon minta engkau tetapkan pilihan pada yang baik. Bukan pada antara dua yang tak baik. Satu baik, satu tak baik. Bukan istikharah. Kita minta istiqomah. Istiqomah pada kebaikan. Dua-dua sama baik, kita minta yang terbaik. Satu baik, satu tak baik, kita minta istiqomah pada yang baik. Istiqomah menjauhi yang tak baik. Demikian. Baik, insyaAllah. Moga-moga itu menjawab pada soalan yang ditanyakan. Baik, saya rasa itulah mengakhiri pertemuan kita pada petang ini. Banyak sebenarnya lagi ingin kita kongsikan, tapi ialah masa tidak mengizinkan. Sekali lagi, dalam kesempatan ini, kami memohon doa daripada Profesor Doktor dalam kesempatan ini. Sama-sama kita meledah tangan. Moga-moga wabak ini dijauhkan, dihilangkan daripada muka ini. Dan kita ni sebagai umat Islam khususnya istiqamahlah dengan keimanan kita apapun yang hadapi. Silakan Profesor Doktor. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي اشفي مرضانا sembuhkan saudara kami yang kau uji dengan sakit khusus COVID-19 ini ya Allah shifaan 'ajila la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits bismillahil azim rabbil arsil azim ayyashfiyakum بالله العظيم رب العرش العظيم أذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مقلب القلوب engkau yang membalikkan hati ثبت قلوبنا kokohkan hati kami على دينك وعلى طاعتك dalam agamamu dalam ketaatan kepadamu اللهم أنزل السكينة في قلوبنا turunkanlah ketenangan ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Wa ja'alna syakirin, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Wa ja'alna radina li qada'ik, jadikan kami orang yang ridha menerima takdir. Wa ja'alna minal mutawakkilin, jadikan kami orang-orang yang bertawakal kepada-Mu. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, COVID-19, semua perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hab lana minas salihin, wa naghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rif, kepada Puan Nur Khadijah beserta seluruh jamaah yang tak boleh saya sebut Tapi insya Allah kita semua disebut oleh para malaikat, ditulis oleh para malaikat dalam catatan kebaikan. Kita saling mendoakan. Amin. Jangan lupa saling mendoakan selepas solat. Doakan semua yang namanya disebut maupun tidak. Saudara-saudaraku, ya Allah, bagi mereka istiqamah kebaikan, Allah kirimkan malaikat, kata malaikat. Amin. Doa, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Tetap sambung silaturahim walaupun hanya dalam program WhatsApp atau status-status yang mengingatkan kepada amal soleh. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bagi pihak Hanafi, admin semua dan kumpulan Lillahi Ta'ala yang sama-sama.